Artis yang satu ini dihadirkan langsung bersama Planet Top Dangdut Pekalongan di bawah manajemen beliau Mas Haji Murib Turino. Tentu ada Mama Muda Community, ada PL Clear Audio, ada pula Desain Media, ada pula Desi Tata Planet Top Dangdut. Ucapkan selamat siang spesial buat adik. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku sayang, menyakitkan. Tapi tak ku rasakan, kuserahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun, kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Wait, no!